Hey, yo, yo, it's kawan, hey kawan. Semua yang mendengarkan, ungkapkan rasa cinta dalam pelukan. Bulatkan tekad untuk raih mimpi berdepi. Sesegar kopi hangat temani warnai pagi. Mencari senja tetap bersinar di ufuk barat. Mari susun rencana ke depan kita melesat. Cepat jangan terhambat oleh rasa ragu. Tambahkan sedikit susu untuk aroma kopi yang baru. Mencari senja tetap bersinar di ufuk barat. Tak pernah tak masa depan.